Masih kita pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ighatsatul Lahafan berkaitan dengan tipu daya syaitan, yaitu ketika syaitan mencium gelagat manusia, apakah kekuatan yang lebih dominan pada orang tersebut adalah kekuatan iqdam atau kekuatan ihjam. Kalau kekuatan iqdam, artinya dia dalam keadaan lebih semangat untuk beramal, beribadah, bekerja, maka akan digoda kepada al-ghulu, berlebih-lebihan. Tetapi kalau kekuatan orang tersebut adalah kekuatan ihjam, mundur, malas, tidak semangat dalam beramal, maka akan diajak untuk meninggalkannya bil kulliyah, meninggalkannya secara keseluruhan. Dari Ibnu Qayyim rahimahullah mencontohkan sekian contoh yang sangat banyak yang menunjukkan bahwa tipu daya syaitan jenis ini pada seluruh kelompok sesat. Apakah kelompok sesat yang ekstrem ke kanan ataupun yang ekstrem ke kiri, dan dalam masalah apapun mesti ada ifrat, ada tafrit. Sebagaimana dikatakan oleh ba'du salaf, sebagian para ulama salaf, setiap ada perintah-perintah Allah, fali syaitani nazghatan. Setiap ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan punya dua godaan. Godaan untuk meninggalkannya, atau godaan untuk menambah-nambahinya. Sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qassara biqawmin hatta at'amahum minal ushbi wa nabatil barriyati duna ghidha'i bani Adam. Bahwasanya satu kaum qassara, dalam keadaan sangat berkurang-kurangan, hingga mereka at'amahum minal ushbi, cukup bagi mereka untuk makan rerumputan. Wa nabatil barriyah, atau tumbuh-tumbuhan liar. Duna ghidha'i bani Adam, bukan makanan anak Adam. Ini mereka menyengsarakan diri mereka sehingga mereka cukup dengan makan rumput-rumputan atau makan pohon-pohon liar, tidak memakan makanan anak Adam. Alasannya banyak. Sebagian mereka karena kehati-hatiannya, sebagian mereka mengatakan karena zuhudnya, katanya. Tapi semuanya adalah tipu daya syaitan. Tetapi justru sebagian yang lain, tajawaza bi akharina hatta at'amahumul haramul khalis. Hingga yang lain justru berlebih-lebihan, hingga mereka makan dari yang haram, yang murni haramnya. Lihat, yang tadi takut haram katanya. Makan makanan pabrik takut haram, mungkin kecampur ini kecampur itu. Makan itu, ini jangan-jangan ada syubhatnya. Makan itu ada syubhatnya, sampai dia enggak makan makanan manusia. Sampai nasi, beras, dia takut, ini takut, itu takut, itu takut, semuanya dia tinggalkan. Lebih baik saya makan rumput-rumputan saja. Seperti sapi. Seperti binatang ternak. La ya'kul ta'ama bani Adam. Tidak makan makanan anak Adam. Tapi justru makan makanan binatang ternak, rumput-rumputan. Tapi yang sebaliknya, ada golongan yang justru mengentengkan masalah itu. Jangankan yang syubhat, semuanya dilahap habis. Sampai yang haram sekalipun, yang murni haramnya dia makan. Ini juga contoh yang berikutnya. Yang satu ghulu, yang satu muqassir. Contoh berikutnya, wa qassara biqaumin hatta zayyana lahum tarka sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam minan nikah. Faraghibu anhu bil kulliyah. Satu golongan sangat berkurang-kurangan, hingga diindahkan baginya, dianggap bagus oleh syaitan, untuk meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bernama nikah. Tidak suka. Raghibu anhu bil kulliyah. Enggak menyukai nikah sama sekali. Qanifirina azakumullah. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, aman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka bukan golonganku. Nikah. Ada satu golongan yang tidak mau nikah. Alasannya subhat-subhat, katanya saya sibuk dengan ibadah. Saya sibuk dengan beribadah, beramal saleh. Saya sibuk dengan qiraatul Quran wa qiyamul lail. Saya sibuk dengan siyamun nahar, dengan puasa di siang hari, salat malam di malam hari. Enggak sempat saya menyentuh perempuan, enggak sempat saya sibuk dengan perempuan, maka saya enggak mau nikah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Satu golongan tidak mau nikah sama sekali. Wa tajawaza bi akharin hatta tartakabu ma wasala ilaihi min al-haram. Sedangkan golongan yang lain sebaliknya berlebih-lebihan dalam masalah nikah hingga mengerjakan perkara apapun yang bisa menyampaikan dia kepada perkara nikah itu walaupun dengan cara yang haram. Ada yang istrinya 10, ada yang istrinya 9, ada yang begini, ada yang begitu. Firmanin a'azakumullah, pokoknya dia mau nikah, nikah, nikah terus. Yang ini enggak mau nikah, yang ini berlebihan. Firmanin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kata Ibnu Qayyim lagi, wa qassara biqaumin hatta jaffu syuyukh min ahli dini was-salah. Satu golongan muqassir, sangat berkurang-kurangan hingga mereka sungguh sangat jaf kepada para guru-gurunya. Jaf artinya kasar, tidak memberikan haknya, disikapi dengan sikap yang sangat jelek. Ini jaf namanya. Jafu syuyukh, tidak menghormati guru-gurunya. Min ahli dini was-salah, padahal guru-gurunya, syekh-syekhnya adalah orang saleh dan ahli agama yang mengerti din, was-salah, orang yang baik. Tetapi kelompok pertama ini muqassir, tidak memberikan hak-haknya, wa'aradu anhum, bahkan berpaling daripadanya. Gurunya justru dimusuhi atau disikapi dengan sikap yang jelek. Walam yaqumu bihaqqihim, tidak memberikan hak-hak mereka. Syekh-syekhnya tidak dihormati, tidak diberikan hak-haknya untuk didengarkan nasihatnya. Ini satu golongan muqassir. Golongan yang lain justru sebaliknya, mutajawiz ghulu. Wa tajawaza bi akharina hatta abaduhum ma'allahi ta'ala. Sebagian yang lain justru berlebih-lebihan, sampai-sampai menjadikan syekhnya seperti Tuhan. Pokoknya apa kata syekhnya, pokoknya apa kata gurunya, pokoknya apa kata kiainya. Hatta abaduhum ma'allahi ta'ala, hingga dia sembah seperti menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu sholat harus menghadap gambar gurunya. Karena kalau kamu melihat gurumu, kamu akan semakin semangat ibadahmu, katanya. Akhirnya sebagian kelompok tasawuf, mereka memasang foto syekhnya di depannya ketika sholat, menghadapi gambar gurunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada kesulitan, ada kesusahan, dia bukan memanggil Allah, bukan menyatakan ya Allah, tapi dia memanggil ya Syekh. Wahai Syekh, aku dalam kesulitan, padahal Syekhnya sudah mati sekian lama. Lihat, yang satu kurang ajar terhadap gurunya, yang satu sampai menyembah gurunya. Ifrat wa tafrit, muqassir wa ghulu. Wa qala rahimahullah, وكذلك قصر بقوم حتى منعوهم حتى منعهم قبول اقوال اهل العلم والتفات اليها بالكليه. Satu golongan digoda oleh iblis hingga menjadi muqassir, orang yang sangat berkurang-kurangan, sampai-sampai dia terhalang, tidak mau menerima ucapan-ucapan para ulama, enggak mau mendengarkan ucapan ahli ilmu, para ulama. Wal iltifat ilaiha bil kulliyah, enggak mau menengok fatwa-fatwa ulama, ucapan-ucapan para ulama, bil kulliyah, secara keseluruhan. Wa tajawaza bi akharina hatta ja'alul halal wal haram, halal wal ma halaluhu wal haram harramuhu. Sedangkan kelompok yang lain justru sebaliknya. Pokoknya yang namanya halal adalah apa yang dihalalkan oleh ulama, yang dikatakan haram adalah apa yang diharamkan oleh ulama. Lihat, yang tadi salah, yang kedua juga salah. Yang pertama kesalahannya adalah muqassir, tidak mendudukan ulama sebagaimana mestinya. Seorang juru fatwa, ahli ilmu, seorang penasehat yang harus kita dengarkan ucapannya. Harus kita dengarkan nasihat-nasihatnya. Kita terima ucapan-ucapan mereka sebagai ilmu. Yang menerangkan Quran wa sunnah, yang menerangkan aqwal as-salaf. Tetapi yang kedua justru sebaliknya, menyatakan pokoknya apa kata ulama. Pokoknya apa yang dikatakan mereka halal itu halal, apa yang dikatakan mereka haram itu haram. Walaupun sudah melihat Quran, sudah melihat sunnah, walaupun sudah melihat hadis yang sahih bahwa itu halal, dia berkata, ya walaupun hadisnya mengatakan halal, tapi syekh saya, ulama menyatakan haram, ya haram. Hanifin a'azakumullah. Wa qadamu aqwalahum ala sunnati Rasulillah. Yang satu meninggalkan ucapan para ulama, yang satu mendudukkan ucapan para ulama di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Didudukkannya qaddamu aqwala ahli sunnah. Ini qaddamu aqwalahum ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. As-sahiha, as-sariha. Hadis yang sahih, hadis yang jelas gamblang ditinggalkan karena ucapan manusia. Yang satu meninggalkan ucapan para ulama, yang satu mengangkatnya di atas ucapan Nabi, di atas ucapan Rasul. Dua-duanya keliru. Yang satu ifrat, yang satu tafrit, yang satu ifrat. Yang satu ghulu, yang satu taksir. Wa qassara biqaumin hatta qalu, dan satu kaum lagi muqassir hingga mereka berkata, Inna Allah subhanahu la yaqdir ala af'ali ibadihi wala sya'aha minhum walakinnahum ya'malunaha biduni masyiatillahi ta'ala wa qudratih. Satu kaum muqassir sampai berkata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menakdirkan perbuatan para hamba. Allah tidak menakdirkan perbuatan hamba-hambanya dan tidak menghendakinya. Tetapi mereka mengamalkannya tanpa kehendak Allah, tanpa takdir Allah. Ini satu golongan. Muqassir, tidak percaya pada takdir dan berkata bahwa perbuatan-perbuatan kita, perbuatan-perbuatan manusia tidak ditakdirkan oleh Allah. Tidak ditentukan oleh Allah, bahkan tidak dikehendaki oleh Allah SWT. Ini muqassir. Sungguh sangat berkurang-kurangan terhadap sifat Allah. Wa tajawaza bi akharina hatta qalu. Tetapi golongan yang lain justru berlebihan sampai mereka berkata, innahum la yaf'aluna syai'an albatta, bahwa manusia-manusia ini enggak punya perbuatan sama sekali. Perbuatan mereka semuanya perbuatan Allah, katanya. Astagfirullahaladzim. Yang satu muqassir, yang satu mujawiz. Yang satu sungguh sangat berkurang-kurangan, gak percaya pada takdir, bahwa perbuatan hamba ini tidak ditakdirkan, bahkan tidak dikehendaki oleh Allah. Sedangkan golongan yang kedua justru menyatakan semua ini perbuatan hamba ini perbuatan Allah semuanya. Dan manusia gak punya perbuatan sama sekali. Wa innamallahu subhanahu wa ta'ala huwa fa'il tilkal af'al haqiqatan. Kata mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hanya dialah yang melakukannya dan dialah fa'il yang melakukan semua perbuatan-perbuatan tadi secara hakikatnya. Maka orang yang beriman, imannya itu perbuatan Allah. Orang yang taat, ketaatannya itu perbuatan Allah. Orang yang bermaksiat, bermaksiat pun perbuatan Allah, kata mereka. Fahiyya nafsu fi'lihi la'af'alihim. Kata kelompok kedua ini, maka semua perbuatan itu nafsu fi'lihi, itu inti dari perbuatan Allah sendiri, bukan perbuatan manusia. Yang satu qadariyah, yang satu jabriyah. Qadariyah mengingkari takdir dan menyatakan kita semua perbuatannya tidak ditakdirkan, bahkan tidak dikehendaki oleh Allah SWT. Tetapi Jabriyah justru sebaliknya menyatakan semua perbuatan-perbuatan hamba ini perbuatan Allah. Maka tidak ada yang salah. Perbuatan taat itu perbuatan Allah. Perbuatan maksiat juga perbuatan Allah. Maka semuanya adalah kebaikan, kata mereka. A'udhu billahi min dalalatain. Kita berlindung pada Allah SWT dari dua model kesesatan. Jabriyah wa Qadariyah. Aina al-haq? Al-haqqu bainahuma. Al-haqqu bainahuma. Kebenaran berada di antara keduanya. Bahwasanya kita beriman pada takdir Allah, bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu. Perbuatannya perbuatan hamba. Ada perbuatan yang baik, ada perbuatan yang jelek, ada perbuatan benar, ada perbuatan salah. Ada yang beriman, ada yang kafir. Itu perbuatan hamba. Tetapi semuanya ditakdirkan oleh Allah. Para hamba punya kehendak, tapi enggak lepas dari kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kalian menghendaki kecuali dengan kehendak Allah. Qala wal 'abid laisa lahum qudratun wala fi'lun albatta. Kata Jabriyah bahwa hamba-hamba ini laisa lahum qudrah, tidak memiliki kekuasaan apapun, wala fi'l albatta, dan tidak memiliki perbuatan apapun, semuanya perbuatan Allah. Wa qasara biqaumin hatta qalu. Contoh berikutnya, kata Ibnu Qayyim, wa qasara biqaumin hatta qalu, dan sebagian kaum justru muqassir, berkurang-kurangan, hingga mereka berkata, inna rabbal alamin laisa dakhilan fi khalqihi wala ba'inan anhum wala huwa fawqahum wala tahtahum wala khalfahum wala amamahum wala an aymanihim wala an shama'ilihim. Satu golongan muqassir hingga mereka berkata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin tidak di dalam makhluk-makhluknya, tidak bersama makhluk-makhluknya, tidak terpisah dari makhluk-makhluknya, tidak ada di atas makhluk-makhluknya, tidak ada di bawahnya, tidak ada di belakangnya, tidak ada di depannya, tidak ada di kirinya, enggak ada di kanannya. Dengan kata lain, tidak di mana-mana. Ini satu golongan sesat menyatakan Allah tidak di mana-mana. Kalau ada yang bertanya kepada mereka, aina Allah, niscaya mereka akan marah dan berkata, Allah tidak di mana-mana. Kalau ada yang tanya, aina Allah, di mana Allah? Mereka akan menyatakan, Allah tidak di mana-mana. Dan tidak perlu menanyakan Allah di mana. Allah tidak di mana-mana. Ini satu golongan. Golongan yang lain menyatakan, wa qasara wa tajawaza, dan sebaliknya. Yang lain menyatakan bi akharin hatta qalu huwa fi kulli makanin bidatihi, bahwa Allah di mana-mana. Ajib. Sungguh aneh kesesatan mereka. Yang satu menyatakan bahwa Allah tidak di mana-mana. Kalau ditanya aina Allah, maka mereka akan marah. Jangan nanya Allah di mana. Allah tidak di mana-mana. Golongan yang lain justru sebaliknya, tajawaza biqaumin hatta qalu, melampaui batas hingga mereka berkata bahwa Allah di mana-mana. Allah di sana, Allah di sini, Allah di kiri, Allah di kanan, Allah di atas, Allah di bawah, Allah di manapun, Allah kemanapun kamu hadap, Allah di sana. Allah bersama manusia dan Allah terpisah dari manusia. Allah di mana-mana. Ajib. Apakah Allah tidak pernah mengenalkan dirinya dalam Al-Qur'an? Apakah utusannya Rasulullah SAW gak pernah mengenalkan tentang Allah di mana? Subhanallah, sudah. Allah berkali-kali menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi di atas arsy-Nya. Arsy-Nya di atas langit-langitnya, langitnya di atas makhluk-makhluknya. Berarti Allah paling tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Sabbih isma rabbikal a'la, kata Allah. Sucikanlah Allah, Rabb kamu yang paling tinggi. Sabbih isma rabbika al-a'la. Ta'rujul malaikatu ilaihi. Malaikat-malaikat naik ke Allah. Kalau naik ke mana? Ke atas apa ke bawah? Ke atas. 7 ayat dalam Al-Quran jelas menyatakan bahwa Allah alal arsy, di atas arsy-Nya Maha Tinggi. Dan sekian banyak ayat-ayat menyatakan bahwa Allah Maha Tinggi, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Tinggi. Kenapa tidak mau menyatakan bahwa Allah fis sama? Padahal Allah sendiri menyatakan a'amintum man fis sama'i an yasifa bikumul arda fa idha tamur. Apakah kalian tidak takut kepada yang di langit? Siapa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa taala, yakni di atas langit, di ketinggiannya Maha Tinggi, di atas langit, di atas arsy-Nya, di atas kursinya. Laisa kamitslihi syai, dan Allah tidak menyerupai apapun dan tidak serupa dengan makhluk manapun. Subhanahu wa taala. Allah sudah mengenalkan, tapi kenapa kok ada kelompok yang aneh-aneh, yang ifrat dengan tafrid, yang muqassir dengan ghulu? Yang satu menyatakan bahwa Allah di mana-mana, yang satu menyatakan Allah tidak di mana-mana. Berantem dua kelompok ini. Yang satu menyatakan di mana-mana, yang satu tidak di mana-mana. Tapi subhanallah, berantemnya mereka bukan dengan dua kelompok ini saling berantem, bukan. Justru mereka biasanya menyerangnya orang yang tengah-tengah. Yaitu Ahlus Sunnah. Yang menyatakan bahwa Allah Maha Tinggi di atas arasnya sesuai dengan berita yang Allah beritakan dalam Al-Quran. Sesuai dengan dalil-dalil dalam sunnah sahihah. Yang jabri, yang mereka mengatakan Allah di mana-mana, ah ini kelompok sana. Yang juga menyatakan Allah tidak di mana-mana, ah kamu kelompok sini. Maka justru yang sunnah ini yang dikeroyok dua golongan tadi. Khana bin na'azakumullah, itu ajibnya. Walaupun bertentangan 180 derajat, tetapi ada kaidah mungkin sesama mereka, sesama sesat enggak usah saling menyahului. Sesama kelompok sesat enggak usah saling menyalahkan, mereka bisa akur. Enggak usah saling menyalahkan. Tetapi terhadap ahlul iman, ahlus sunnah, ahlut tauhid, mereka enggak bisa diam. Selalu membantah, selalu menyerang dan memusuhi. Qala rahimahullah, berkata lagi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwa golongan yang berlebihan tadi menyatakan bahwa Allah di mana-mana dengan zat-Nya seperti udara. Di depan tempatnya, di luar tempatnya, di atas, di bawah, di kiri dan seterusnya. Ini masih lanjutan yang tadi. Contoh berikutnya, wa qatara biqaumin hatta qalu. Contoh berikutnya, ada golongan yang muqassir, yang sangat berkurang-kurangan, tidak mau percaya pada sifat-sifat Allah, hingga mereka berkata, lam yatakallamur rabbu subhanahu wa ta'ala bikalimatin wahidatin al-battah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala enggak pernah berbicara satu kalimat pun. Allah enggak memiliki sifat kalam, Allah tidak berbicara, dan enggak pernah berbicara satu kalimat pun. Ini satu golongan sesat. Golongan yang sebaliknya, sesat pula, tajawaza bi akharin hatta qalu, justru melampaui batas berlebih-lebihan hingga mereka berkata, lam yazal azalan wa abadan qailan, bahwa Allah terus-menerus berbicara enggak pernah berhenti, terus ngomong, ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, dan terus berbicara kepada Musa, idhab ila fir'auna, dan terus berbicara kepada siapa yang diajak bicara. Ikhwan fillah na'azakumullah, yani al-khitab qa'iman bihi masmu'an minhu, suara terdengar terus menerus dan ucapannya terus menerus. Ajib. Yang satu enggak percaya kalau Allah berbicara, yang lain justru mengatakan bahwa Allah berbicara terus menerus. Ikhwan fillah na'azakumullah, ahlus sunnah, para salafus saleh bukan berkata bahwa Allah berbicara terus-menerus, bukan. Tetapi Allah terus memiliki sifat kalam. Idza syaa, kalau Allah inginkan. Ini kapan Allah berbicara? Allah berbicara. Kapan Allah ingin tidak berbicara? Allah tidak berbicara. Artinya Allah memiliki sifat kalam, mata syaa, kapan Allah kehendaki Allah berbicara. Itu ahlus sunnah. Tetapi dua golongan tadi, dua-duanya sesat. Yang satu menyatakan Allah tidak berbicara, berarti menentang ayat Al-Quran, menentang hadis Rasul, menentang kaulahu ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, bahwa Allah mengajak bicara Musa. Dan juga menentang ayat Allah, wa kallamahu rabbuh. Dan juga menentang ayat Allah, bahwa Allah menyatakan pada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Dan menentang sekian banyak ayat Quran wa hadis sahih. Qanifidin a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Golongan yang kedua justru sebaliknya. Beriman katanya bahwa Allah berbicara, tapi menyatakan bahwa Allah berbicara terus-menerus, ngomong terus. Yang ngawur lagi. Sesat lagi dia. Dan menyatakan bahwa Allah azalan wa abadan yatakallam. Bahwa Allah azali dan abadi terus-menerus, tidak pernah berhenti, ngomong terus. Ini ngawur lagi. Bukan begitu maknanya. Ucapan ahli sunnah, ucapan para salafus saleh, para sahabat, murid-murid Rasulullah SAW, menyatakan bahwa Allah terus-menerus dalam keadaan memiliki sifat kalam, maka Allah berbicara kapanpun Allah kehendaki. Berkaitan dengan masyiah. Inilah yang dikatakan sifat fi'liyah. Ciri-ciri sifat fi'liyah, mutta'alliqun bil masyiah. Sifat fi'liyah itu berkaitan dengan kehendak. Kalau kehendak Allah berkehendak, maka Allah berbicara. Kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak berbicara. Itu sifat fi'liyah. Beda dengan sifat yang terus menerus yang merupakan sifat dzatiyah, seperti sifat-sifat lainnya, seperti sifat ar-Rahman, sifat rahmah. Maka Allah terus dalam keadaan Rahman Rahim. Qul inna a'udzukum billah. Qala wa qasara biqaumin hatta qalu. Dan satu golongan lagi, satu kaum muqassir, berkurang-kurangan hingga mereka berkata, inna Allah subhanahu wa ta'ala la yashfa' ahadan fi ahadin al-battah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala enggak pernah menerima syafaat kepada siapapun sama sekali. Yani enggak pernah menerima syafaatnya seseorang kepada orang lain. Wa la yarham ahadan bi syafa'ati ahad. Dan Allah enggak pernah merahmati siapapun dengan syafaat siapapun. Berarti mengingkari syafaat sama sekali. Wa tajawaza bi akharin. Tetapi golongan yang lain justru berlebih-lebihan sehingga mereka berkata, za'amu annal makhluk yashfa' indahu bi ghairi idznih, bahwasanya makhluk-makhluk ini bisa memberikan syafaat tanpa diizinkan oleh Allah. Kama yashfa' dul jahi indal muluki wa nahwihim, seperti seorang yang memiliki kedudukan bisa memberikan syafaat kepada raja dan sejenisnya. Lihat, dua-duanya salah. Yang satu ifrat, yang satu tafrit. Yang satu muqassir, yang satu mujawiz. Yang satu berkurang-kurangan, yang satu berlebih-lebihan. Yang berkurang-kurangan enggak percaya tentang syafaat sama sekali. Bagaimana mungkin akan diingkari masalah syafaat, padahal jelas-jelas riwayatnya sangat sahih. Di dalam kitab-kitab sahih bahwa Rasulullah SAW nanti akan memberikan syafaat. Juga riwayatnya sangat sahih bahwa seorang yang mati dalam keadaan syahid bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Juga riwayatnya sangat sahih tentang malaikat-malaikat yang memberikan syafaat. Dan sekian banyak ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa adanya beberapa orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat. Maka orang kelompok yang pertama muqassir ini keterlaluan. Mereka menolak ayat, menolak hadis bahwasanya enggak ada syafaat-syafaatan yaumul qiyamah, bahwasanya nanti yaumul qiyamah enggak ada orang yang memberikan syafaat pada orang lain dan enggak ada Allah menerima syafaat siapapun katanya. Ini muqassir. Sesat mereka karena muqassir. Tetapi golongan yang kedua yang mengatakan ada syafaat itu. Maka kalau dikatakan ada, berarti kita boleh datang ke kuburan minta syafaat. Wahai wali fulan, aku minta syafaatmu. Datang lagi ke tempat keramat anu, mengatakan wahai syekh fulan, wahai wali fulan, wahai habib, aku minta syafaatmu yaumul qiyamah, belalah aku nanti hari kiamat. Emangnya milik siapa syafaat itu? Apakah dia bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah? Ini berlebihan. Yang namanya syafaat ada, tetapi dengan izin Allah. Wa man yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Siapa yang berikan syafaat kata Allah kecuali dengan izinnya? Lillahi syafa'atu jami'an. Milik Allah lah syafaat seluruhnya. Kalau dikatakan milik Allah dan dengan izin Allah, dengan keridhaan Allah, maka mintanya kepada Allah, jangan kepada orang mati. Lihat, satu muqassir, satu gulu, berlebih-lebihan. Khana bin na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Selalu syaitan memiliki nazghatan, memiliki dua godaan. Godaan yang pertama terhadap orang-orang yang muqassir, digoda untuk menolaknya sama sekali. Dan digoda orang-orang yang semangat untuk berlebih-lebihan dan melampaui batas. Dikatakan oleh mereka bahwa syafaat itu ada seperti seorang yang ingin berbicara kepada penguasa, tentunya dia harus meminta syafaatnya orang yang dekat dengan penguasa. Kalau kamu punya saudara dari kalangan menteri, kamu datang ke menteri itu, minta tolong syafaat di saya, berilah pembelaan saya di hadapan penguasa. Begitu katanya. Ikhwan fillah na'azakumullah, sama atau tidak sama? Syafaat nanti yaumul qiyamah dengan syafaat yang di dunia tadi, orang yang dekat pada raja untuk membela kepada rajanya atau membela, menyampaikan pembelaannya kepada raja. Sama atau tidak sama? Tidak sama sekali. sangat jauh berbeda dengan sangat banyak perbedaan. Perbedaan yang pertama, kalau orang-orang terdekat raja mau memberikan pembelaan, apakah harus izin? Tidak. Siapa saja yang dekat dengan raja bisa ngomong, itu saudara saya, bebaskan ya, tolong. Satu itu. Kedua perbedaannya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan, menghendaki orang yang memberikan syafaat tadi. Tetapi raja tidak menentukan orang yang memberikan syafaat tadi. Tanpa kehendaknya tiba-tiba memberikan syafaat. Kalau Allah tidak bisa, ketika dia tanpa Allah kehendaknya tiba-tiba memberikan syafaat, tidak bisa. Semuanya dengan takdir dari Allah, dengan kehendak dari Allah. Taib yang ketiga, kalau Allah menerima syafaat tadi, karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak butuh sama sekali dan tidak takut sama sekali. Sedangkan raja ketika memberikan syafaatnya, iya sudah saya bela, saya penuhi permintaan kamu. Karena dua, imma karena takut atau karena berharap. Allah tidak demikian. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya dan tidak butuh pada makhluk manapun. Tapi penguasa ketika dia melihat menteri yang terdekatnya membela, padahal dia sudah putuskan bahwa si fulan harus dipenjara seumur hidup. Terus menteri yang terdekatnya, orang terdekatnya berkata, "Pak Presiden, jangan. Itu saudara saya, tolong bebaskan dia. Itu dia begini begini begini begini." Kalaupun diterima oleh si presiden tadi, padahal sudah diputuskan, dicabut lagi keputusannya. Kenapa? Khawatir ini orang terdekatnya jadi jauh nantinya. Khawatir orang terdekatnya nanti jadi lawan politiknya. Takut. Dan Allah tidak memiliki yang demikian. Atau harapan. Ini orang terdekat saya ini memiliki masa yang banyak. Kalau saya turuti kemauannya, nanti masanya akan memilih saya pada pemilihan berikutnya. Kan begitu. Qanibina azakumullah, mau disamakan antara pengadilan di langit sana yaumul qiyamah dengan pengadilan dunia, syattani bainahuma. Sangat jauh antara keduanya, enggak bisa disamakan sama sekali. Mirip aja enggak. Qanibina azakumullah, mirip aja enggak karena semua yaumul qiyamah nanti di tangan Allah Subhanahu wa taala. Syafaat ada, tapi di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beri syafaat ada, tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberi syafaat ada, tapi dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Illa kecuali orang yang adina lahu, yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diridhai. Betapa banyak malaikat di langit, kata Allah, yang tidak bermanfaat syafaat-syafaatnya kecuali terhadap illa min ba'di an ya'danallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali orang yang diizinkan untuk orang yang dikehendaki dan diridhoi. Perhatikan syarat ini. Untuk yang diizinkan, artinya yang memberikan syafaatnya diizinkan oleh Allah, baru mereka bisa memberikan syafaat. Liman yasha'u wa yarda, yang diberi syafaatnya, yang dibelanya, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada seorang yang diizinkan untuk memberikan syafaat, kemudian memberikan syafaat kepada orang yang tidak diridhoi, enggak akan diterima oleh Allah. Allah tidak ridho pada orang yang akan dibelanya. Atau sebaliknya, ada orang yang memang dalam keadaan dia ingin memberikan syafaat, tapi Allah enggak izinkan, juga enggak akan bisa dia memberikan syafaat. Qul inna a'udzu malaikat-malaikat dalam surat An-Naba dikatakan saffan, berbaris-baris. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Malaikat berbaris-baris dalam keadaan la yatakallam illa man adina lahur rahman, tidak berani berbicara kecuali kalau Allah izinkan. Jangankan mau membela, jangankan memberikan syafaat, ngomong aja enggak berani kecuali kalau Allah kehendaki, kalau Allah izinkan. Tanpa diizinkan, la yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Tidak berbicara mereka kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah na'azakumullah, jangan ifrat, jangan tafrit. Syaitan memiliki nazghatan, memiliki dua godaan. Godaan kepada orang-orang yang tahu syafaat digoda oleh syaitan. Kamu tahu kan ada syafaat nanti yaumul kiamah? Iya, saya baca dalam hadis. Ah, kalau gitu siapa, saya tanya? Yang memberikan pembelaan, yang berhak memberikan pembelaan siapa? Oh ya Rasul, Nabi, orang-orang soleh. Ah, sini, ini kuburan orang soleh, kuburan Nabi. Ayo minta syafaat. Diseret untuk berbuat kesyirikan, seakan-akan syafaat milik makhluk. Padahal syafaat itu lillah. Lillahi syafaatu jami'an. Syafaat itu milik Allah seluruhnya. Akhirnya tersesat. Dengan keyakinan ada syafaat, tersesat. Godaan yang kedua, yang menentangnya. Ah, kamu menyembah kuburan, kamu bid'ah khurafat, kamu dibantah-bantah. Tidak ada syafaat itu. Digoda, iya betul, tidak ada syafaat itu. Bohong semuanya. Tidak ada syafaat itu. Akhirnya mulutnya mengatakan tidak ada syafaat. Bohong semua, tidak ada cerita begitu. Tidak masuk akal dan seterusnya. Ditentang hadis-hadis, ditentang ayat-ayat Al-Quran, semuanya ditolak. Ifrat wa tafrit. Padahal kita mestinya menyatakan apa adanya dalam Quran dan Sunnah. Bahwa syafaat itu ada. Tapi dengan izin Allah. Dan orang yang diberi syafaat ada. Kalau diridhoi oleh Allah. Dan syafaat itu milik Allah, bukan milik makhluk. Maka makhluk-makhluk gak akan bisa memberikan syafaat kecuali diizinkan oleh pemiliknya. Kalau begitu jangan minta pada makhluk. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada pemiliknya. Ya Rabb, inni as'aluka syafa'at nabiyik. Ya Allah, aku meminta syafa'at nabimu. Ikhwan ibn a'azakum laqom muslimin yang saya hormati. Ibn Qayyim mencontohkan lagi dengan contoh berikutnya. Qala qassara biqaumin hatta, marah bahwasanya satu kaum qassara hatta qalu imanu afsaqin nas wa adlamuhum ka imani Jibril wa Mikail fadlan an Abi Bakr wa Umar. Ada muqayyim, ada satu golongan yang muqassir, yang sangat berkurang-kurangan, hingga mereka berani berkata bahwa imannya afsaqun nas, imannya orang yang paling fasik, itu seperti imannya Jibril wa Mikail, seperti imannya Abu Bakar wa Umar. Jangankan Abu Bakar wa Umar, ini makna fadlan an Abi Bakr wa Umar, jangankan Abu Bakar wa Umar, sama dengan Jibril wa Mikail. Golongan mana ini? Golongan Murji'ah. Murji'ah berkata, kelompok sesat namanya Murji'ah. Mereka berkata bahwasanya yang namanya iman tidak bertambah, tidak berkurang. Yang namanya iman tidak berubah dengan amalan apapun. Yang namanya iman tidak bisa dia dalam keadaan berbeda, berganti, bertambah, berkurang, tidak bisa. Imannya begitu saja terus-menerus sama. Imannya fulan wa fulan sama. Imannya orang fasik, imannya orang baik sama. Imannya para sahabat, imannya para anbiya, imannya orang fasik sama. Imannya Jibril wa Mikail sama. Karena iman tidak berubah, kata mereka. Astagfirullahaladzim. Ini muqassir. Golongan yang muqassir adalah golongan Murji'ah. Menyatakan bahwa imannya afsaqun nas, imannya orang yang paling fasik, dianggap sama dengan imannya Jibril wa Mikail, dengan imannya Abu Bakar wa Umar. Wallah, Amir ibn Tahir rahimahullahu ta'ala, seorang gubernur dari khalifah Bani Basiyah Umayyah, Amir ibn Tahir menyatakan, padahal dia alim, alim dan dia gubernur, menyatakan, wallahi aku tidak sanggup, enggak sampai hati menyatakan bahwa imanku sama dengan imannya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Aku enggak berani mengatakan imanku sama dengan imannya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tapi mereka menyatakan iman mereka seperti imannya Jibril wa Mikail dan imannya Abu Bakar wa Umar. Khana ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ini satu golongan yang muqassir. Tetapi sebaliknya, watajawaza bi akharina hatta akhraju minal islami bil kabiratil wahidah. Tetapi ada kelompok yang sebaliknya, yang menyatakan bahwa orang ini hilang imannya hanya dengan satu dosa besar. Yang tadi dikatakan dosa tidak mengurangi iman. Walaupun fasik sefasik-fasiknya, imannya tetap seperti imannya Abu Bakar wa Umar, imannya tetap seperti imannya Jibril wa Mikail. Tetapi golongan yang sebaliknya, golongan khawarij, yang mengatakan dengan satu dosa saja hilang imannya sama sekali. Astagfirullahaladzim. Yang ini muqassir, yang ini ghulu. Yang ini ekstrim ke kanan, yang ini ekstrim ke kiri. Yang ini melampaui batas, yang ini sangat berkurang-kurangan. Subhanallah. Betul-betul syaitan memiliki nazghatan. Memiliki dua godaan. Godaan ke arah berkurang-kurangan dan godaan ke arah berlebih-lebihan. Ikhwan ibn a'azakumullah khawarij menyatakan orang yang berbuat dosa kafir. Keluar dari Islam. Sedangkan Murji'ah mengatakan orang berbuat dosa bagaimanapun tetap imannya sempurna. Wa qasara biqaumin. Tapi sebelum contoh berikutnya, di mana ahlu sunnah? Sebagaimana kita katakan sebelumnya, bahwa ahlu sunnah baina dalalatain, di antara dua kesesatan tadi, di antara muqassir dan mujawiz. Di antara mereka yang menyatakan bahwa iman itu tidak berubah. Dan di antara mereka yang menyatakan dengan dosa iman jadi hilang. Tetapi Ahlus Sunnah menyatakan dengan dosa-dosa iman itu berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Dengan ketaatan-ketaatan iman bertambah, bertambah, bertambah. Dengan kata lain, Ahlus Sunnah berkata bahwa iman bisa bertambah, bisa berkurang. Berarti imannya manusia berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha amal kalian berbeda-beda, kata Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka dengan iman yang sudah ada pada mereka. Berarti iman bisa bertambah atau tidak bisa bertambah? Bisa bertambah. Dan juga bisa berkurang. Ketika seorang bertanya kepada seorang ulama, seorang anak kepada bapaknya seorang alim, ya abati, wahai ayahku, dalam Al-Quran kami dapati hanya bertambah. Liyazdadu imanan ma imanihim, agar bertambah imannya. Atau dalam surat Al-Anfal dikatakan bertambah iman mereka. Tetapi apakah bisa berkurang? Dinukil dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Bahwasanya alim tadi menjawab kepada anaknya, uskut ya sabi, diam kau anak kecil. Iman yanqus wanqus wayanqus wayanqus hatta la yabqa syai. Iman bisa berkurang, bisa berkurang, bisa berkurang sampai tidak tersisa sama sekali. Berarti bisakah hilang? Bisa. Berkurang, berkurang, berkurang sampai hilang sama sekali. Qul inna a'udzubillahi, dan ini ijma', kesepakatan seluruh para ulama bahwa iman bisa bertambah, bisa berkurang dan bisa hilang. Tetapi Khawarij menyatakan satu dosa besar langsung hilang. Tetapi Ahlus Sunnah menyatakan tidak, berkurang imannya, berkurang imannya, berkurang imannya. Sampai kalau inti keimanan telah hilang, baru dia menjadi kafir murtad, keluar dari Islam. Seperti dia tidak mau beriman lagi kepada Allah, atau tidak mau beriman lagi kepada Rasul, atau tidak beriman lagi kepada Yaumul Qiyamah, atau tidak mau beriman lagi kepada Al-Hisab, tidak mau beriman lagi kepada surga dan neraka, maka dia kafir murtad, keluar dari Islam. Tetapi selama mereka masih meyakini rukun-rukun iman, masih meyakini semua berita-berita keimanan dalam Quran wa Sunnah, maka dosa-dosanya bukan menjadikan mereka kafir, tapi menjadikan iman mereka berkurang, berkurang, berkurang. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat. Wasatun baina dalalatain. Tengah-tengah di antara dua model kesesatan, muqassir wa mujawiz. Qala rahimahullah, berkata lagi rahimahullah, wa qassara biqawmin hatta nafau haqa'iq asma'ir rabb ta'ala wa sifatihi wa 'attaluhu minha. Satu golongan muqassir, berkurang-kurangan, hingga mereka menafikan hakikat-hakikat nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Wa 'attaluhu minha, dan ditolak semuanya. Qul inna a'udzubikumullah. Kata mereka, semua sifat-sifat Allah, semua nama-nama Allah itu adalah kalimat-kalimat yang maknanya bukan seperti kenyataannya. Ya, ini makna lain. Bukan seperti dohirnya. Mereka selewengkan makna-maknanya. Mereka tarik makna-maknanya kepada makna yang tidak terkandung dalam kalimat itu. Yang tidak terkandung dalam kalimat itu. Alias menolak sifat-sifat seluruhnya. Wa tajawaza bi akharina hatta syabbahuhu bi khalqihi wa mathaluhu bihim. Sebaliknya, Golongan yang lain justru berlebih-lebihan menyatakan Allah benar-benar memiliki sifat-sifat seperti itu, persis seperti apa yang ada pada kita. Lu menyamakan dengan makhluk. Seperti ketika bicara tentang yad, tentang tangan, yang satu tidak percaya dengan hakikat yang terkandung dalam kalimat yad, yang maknanya tangan. Mereka tolak. Bukan. Walaupun itu yad, tapi maknanya bukan tangan. Walaupun itu ain, maknanya bukan mata. Walaupun itu ini, maknanya bukan itu. Walaupun itu demikian, maknanya bukan demikian. Ya, ngono-ngono, ya ini ngocong-ngono. Aneh. Iya, maknanya itu, tapi bukan itu. Ini maknanya apa? Ya, maknanya tangan, tapi bukan tangan. Ini maknanya mata, tapi bukan mata. Ini satu golongan. Menolak. Satu golongan lain, mata ya mata, seperti mata kita. Yang namanya tangan ya seperti tangan kita. Sesat lagi. Yang ini sesat menyamakan dengan makhluk, yang itu sesat menolak makna kalimat yang Allah turunkan min fawqi sab'i samawat. Khana bidin a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Yang benar yang tengah ahlu sunnah menyatakan bahwa maknanya tangan seperti apa yang Allah turunkan dengan bahasa Arab. Quranan Arabian la'allakum ta'qilun. Quran ini bahasa Arab supaya kalian paham. Kalau maknanya dalam bahasa Arab tangan, ya tangan. Hanya saja tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Dan tidak bisa diceritakan kayak apa, seperti apa. Dan tidak mungkin sama dengan makhluk manapun. Dan kita katakan kayak apanya, wallahu ta'ala a'lam. Selesai itu. Mudah sesungguhnya. Agama ini mudah. Tetapi mereka membuat sulit. Maknanya gitu tapi bukan gitu. Maknanya ya demikian tapi bukan demikian. Ya aneh. Apalagi yang menyamakan dengan makhluk. Maknanya tangan, ya tangan seperti kita punya tangan. Maknanya mata, ya mata seperti kita punya mata. Orang turun, ya turun seperti saya turun dari mimbar. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini justru mumatsil. Menyamakan Allah dengan makhluk. Yang pertama sesat, yang kedua juga sesat. Yang pertama sesat karena menolak sifat. Yang kedua sesat karena menyamakan dengan makhluk. Yang semestinya menerima sifat-sifat Allah, beriman dengan semua kalimat-kalimat yang Allah katakan dalam Al-Quran, sesuai dengan maknanya yang Allah turunkan Quran dan Arabian, tetapi ingat, jangan menyamakan dengan makhluk. Walaupun lafad-lafadnya kadang sama, yad dengan yad, tapi tetap maknanya berbeda. Bahwasanya Allah yarham, Allah menyayangi. Manusia juga kadang dikatakan begitu. Al-ummu yarham waladaha. Ummu menyayangi anaknya. Tapi yarham dengan yarham berbeda hakikatnya. Maknanya sama, ini menyayangi, ini menyayangi. Tetapi kasih sayang Allah tidak sama dengan kasih sayang ibu. Dikatakan lebih, lebih, lebih, dan lebih. Ketika ada seorang ibu yang mencari anaknya, menangis kesana kemari. Sampai ketika ketemu, dipeluknya anak tersebut. Diciumnya dengan kasih sayang. Kata Rasulullah SAW, apakah mungkin ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api? Ya, tidak mungkin ya Rasulullah. Maka dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang daripada ibu itu pada anaknya. Qul inna a'azakumullah. Berarti kasih sayang kalimatnya yarham ya dan yarham, tetapi kasih sayang Allah lebih tinggi daripada kasih sayang makhluknya. Demikian pula kita katakan pada kalimat yad, tangan Allah lebih mulia dari tangan makhluk dan tidak sama dengan tangan makhluk. Tidak sama dari sisi apapun, tangan kita lemah, tangan kita terbatas, tangan kita enggak kuat, tangan kita begini, tangan kita begitu. Sekian banyak kelemahan, sedangkan tangan Allah maha sempurna, tidak ada kelemahannya. Qanibidina azakumullakum muslimin, yang saya hormati. Bentuknya pun jangan kita samakan dengan apa yang kita lihat pada tangan manusia. Nasrullah Taufiq, walafiyah. Waqala, waqasara biqawmin hatta adu ahlal bayt. Satu golongan, muqassir, berkurang-kurangan. Hingga adu ahlal bayt, hingga memusuhi keluarga Nabi, ahli baitir Rasul. Ahli bayt, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dimusuhi wa qataluhum wa sahallu hurmatahum, diperangi mereka, dihalalkan kehormatan mereka, ditumpahkan darah mereka, dicerca, dihinakan, dimusuhi dan seterusnya. Ini satu golongan muqassir, tidak memberikan hak-haknya ahlul bait, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menasehati kaum muslimin, para sahabat seluruhnya, bahwa aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian gak akan tersesat setelah keduanya. Kitabullah, fihi hudan wa nur. Kitabullah, padanya ada cahaya, ada petunjuk, ada bimbingan. Tamassaku bih, berpeganglah dengannya. Terus Rasulullah menyebutkan tentang masalah Quran, sampai kemudian yang kedua, wa ali baiti, dan keluargaku, kata Nabi. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku peringatkan kalian, aku pesankan pada kalian untuk menjaga, untuk memperhatikan keluargaku, keluargaku, keluargaku. Berarti haknya ahlul bait sangat tinggi. Haknya ahlul bait harus kita tunaikan, kita hormati mereka, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi golongan pertama ini merendahkannya, mengejeknya, mencercanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sedangkan golongan kedua, watajawaza biqaumin hatta da'u fihim khasa'isun nubuwah. Golongan yang kedua justru berlebih-lebihan, hingga mereka menganggap bahwasanya ahlul bait ini memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat Nabi. Apa sifat-sifat Nabi? Minal ismah ma'sum. Jadi yang tadi memusuhi Ali bin Abi Thalib, memusuhi Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, memusuhi Hasan wal Husain, memusuhi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, istri-istri Nabi. Sedangkan yang kedua menyatakan bahwasanya Ahlul Bait itu begini begini begini, sampai melampaui batas dan menyatakan bahwa Ali radhiyallahu taala anhu ma'sumun, tidak mungkin bisa salah, terjaga dari kesalahan. Itu sifat Rasul. Manusia manapun termasuk Ahlul Bait bisa keliru, bisa salah. Tetapi mereka ghulu terhadap Ahlul Bait sehingga menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib ma'sum, tidak pernah salah. Wa rubbama da'u fihimul ilahiyah, bahkan menganggapnya Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan, adalah ilah. Mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib harusnya jadi nabi. Ini sudah melampaui batas. Sampai-sampai menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib harusnya menjadi khalifah. Ketika mereka memilih Abu Bakar sebagai khalifah, berarti mereka semua pengkhianat. Berarti para sahabat itu semuanya adalah orang-orang yang tidak menghargai Ahlul Bait. Berarti mereka seluruh para sahabat dicerca, dimusuhi, dimaki, karena mereka tidak memilih Ali bin Abi Thalib, kata mereka. Ini yang ghulu. Ternyata hulunya tidak sampai di situ, menambah lagi semakin tinggi, bahwa bahkan kata mereka, Ali bin Abi Thalib bahkan sepantasnya jadi nabi, bukan sepantasnya jadi khalifah lagi, sepantasnya jadi nabi, jadi rasul. Jibril harusnya mengirimkan risalah kepada Ali, tetapi dia mengirimkan kepada Muhammad SAW. Maka Jibril ini yang berkhianat. Khanal amin, khanal amin, khanal amin. Salatnya Syiah Rafidah itu ketika salamnya menepuk pahanya sambil menyatakan khonal amin, khonal amin, khonal amin. Telah berkhianat Jibril al-amin. Telah berkhianat al-amin. Ini Jibril maksudnya. Kenapa? Mengirimkan risalah bukan kepada Ali tapi kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khana fidina azakum lakum muslimin yang saya hormati. Tidak sampai di situ. Bahkan mereka berkata bahwa Ali Tuhan kami. Sehingga Ali bin Abi Thalib sendiri yang membakar mereka. Ali bin Abi Thalib sendiri yang menghukum mereka sebagai kafir murtad halal darahnya. Wa bin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan mereka dalam keadaan sampai berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Thalib, sampai dijadikannya seperti rasul, seperti nabi. Nasallallahu salamah wal afiyah. Wa nasallallahu hidayah wa rahmah. Semoga kita selamat dari kesesatan Syiah dan dari kesesatan Khawarij. Khawarij memerangi keluarga Nabi, mengkafirkan mereka. Sedangkan Syiah justru sampai menuhankan mereka, menganggap mereka ma'sum seperti Nabi atau bahkan lebih. Wa kadzalika qassara bil yahud fil masih hatta kadzabuhu. Mada tanzur? Hah? Ila aina tanzurun? Nah, Yahudi berlebih-lebihan terhadap Al-Masih. Al-Masih yakni Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. qassara bil yahudi fil masih hatta kadzabuhu, bahwasanya Yahudi muqassir terhadap Isa bin Maryam al-Masih hingga mereka mendustakannya. Wa ramauhu wa ummuhu bima barra'ahuma Allah taala minhu. Yahud menuduhnya dan menuduh ibunya dengan tuduhan-tuduhan yang Allah membebaskannya. Tuduhan yang Allah membebaskannya. Allah membebaskannya dalam Al-Qur'an, wa Maryam allati ahsanat farjaha, dan Maryam yang suci yang menjaga kemaluannya, tidak pernah disentuh laki-laki. Sedangkan Yahud menuduh sebaliknya, bahwasanya Maryam berzina dan Isa adalah anak zina. Alaihi salam. Sungguh keterlaluan Yahud. Allah SWT membela Maryam dan membela Isa alaihi salam. Bahwasanya Allah SWT barra'ahuma minhu. Allah SWT mensucikan Maryam dan mensucikan Isa alaihi salam. Ini Yahud mencerca Isa dan mencerca ibunya, memusuhinya, menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Sebaliknya watajawaza bin Nasara, dan berlebih-lebihan Nasrani terhadap Isa. Sebaliknya berarti. Hatta ja'aluhu ibnallah, sampai mengatakan Isa adalah anak Allah. Isa adalah jelmaan Allah. Isa adalah satu yang tiga-tiga yang satu. Isa, Allah dengan Maryam dikatakan satu yang tiga-tiga yang satu. Yang belum pernah bisa ditafsirkan sampai hari ini. Setiap ditanya pendeta-pendetanya, apa maknanya satu tapi tiga-tiga tapi satu? Mereka semua marah, gak bisa jawab. Qulubina a'azakumullah. Ja'aluhu ilahan yu'bad ma'allah. Mereka menjadikan Isa sebagai sesembahan yang diibadahi bersama Allah Subhanahu wa taala. Fahadha ghulu fi Isa. Sedangkan Yahud taksir fi Isa. Aina al-Islam? Di mana Islam? Tengah-tengah di antara keduanya. Tidak mencerca Isa alaihi salam, tetapi tetap memuji dan meninggikannya sebagai rasul utusan Allah yang mulia. Demikian pula Maryam kita katakan sebagaimana apa kata Allah dalam Al-Qur'an, wa Maryam allati ahsanat farjaha, bahwasanya Maryam adalah yang mensucikan dirinya dan menjaga dirinya dan kemaluannya tidak pernah disentuh laki-laki manapun. Tetapi tidak meninggikannya lebih daripada itu. Tidak ghulu, tidak menyatakan Tuhan atau anak Tuhan atau jelmaan Tuhan atau satu yang tiga-tiga yang satu, tidak. Tetapi menyatakan dengan kalimat bahwa dia adalah Rasul utusan Allah. Titik. Untuk kaumnya. Rasul utusan Allah untuk kaumnya. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Adapun mereka, Yahud menentang Allah SWT, fahumul kufar, maka mereka orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Sedangkan Nasrani juga kafir sebagaimana Allah katakan, laqad kafara alladziina qalu anna Allaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwa Isa adalah satu dari yang tiga, bahwa Allah adalah satu dari tiga Tuhan. Maka dikatakan oleh Allah, laqad kafara, sungguh-sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan, Tuhan anak, Tuhan bapa. Qanifidina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Alhamdulillah alladhi hadana lihada. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah ke jalan yang lurus, yang selamat dari kesesatan ifrat dan kesesatan tafrit, kesesatan taksir dan kesesatan gulu, dari ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Inilah yang dikatakan ummatan wasata. Maka dikatakan Islam ini adalah ajaran yang tengah. Tengah di antara Yahudi dan Nasrani. Dan tengah jalannya di antara kesesatan yang ke kanan dan kesesatan yang kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yuthabbitana ala tauhid wa sunnati nabiyyih. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.